Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syudarlun, berita pagi edisi hari ini Selasa 9 Juli 2024 bersama saya Ardian Syah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syudarlun, jalan utama ke objek wisata Gunung Pandan, Kecamatan Tenggulun, Tamiang terancam amblas akibat gerusan air hujan. Kondisi ini telah berlangsung selama sepekan dan telah menciptakan lubang selebar hampir 1 meter. Datuk Penghulu Kampung Selamat Suherman mengatakan, sudah 1 minggu hujan deras membuat tanah menjadi amblas. Pihaknya sejauh ini hanya mampu memberi tanda agar tidak ada pengendara yang jatuh ke jurang. Sementara itu secara terpisah, Camat Tenggulun Ilham mengatakan, curah hujan di wilayahnya sempat merendam 15 rumah di Kampung Ronggo. Banjir tidak berlangsung lama karena hanya bersifat luapan sungai. Ia memastikan dampak banjir tidak besar, bahkan sejauh ini tidak ada harus pengungsian. Meski demikian, Ilham menghimbau warga untuk waspada mengingat potensi hujan yang deras masih berpeluang terjadi. Syudarlun, Universitas Syekh Kuala menjadi tuan rumah pada Forum Ilmiah Fakultas Kedokteran Hewan yang ada di Indonesia dan Jepang mulai 5 hingga 7 Juli 2024 kemarin dan dibuka secara resmi oleh Rektor USK Profesor Dr. Marwan pada Jumat 5 Juli 2024 malam di Gedung ACC Dayan Daud Banda Aceh. Pertemuan ilmiah dihadiri 12 fakultas dan program studi FKH dari berbagai kampus di Indonesia dan 5 kampus dari Jepang. Dekan FKH USK Dr. Hewan Teku Reza Ferashi MSC PhD mengatakan dirinya merasa terhormat saat USK ditunjuk oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dan AJIP untuk menjadi penyelenggara simposium tersebut. Konsul Jenderal Jepang untuk Indonesia di Medan, Takonai Susumu PhD yang turut hadir pada pembukaan kegiatan mengatakan dirinya atas nama perwakilan pemerintah Jepang mendukung dan bersedia memfasilitasi keberlanjutan forum ilmiah tersebut. Selanjutnya, Rektor USK menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan AFKHI dan AJIF kepada USK untuk menjadi tuan rumah forum ilmiah tersebut. Syudarlun, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Aceh Jaya, Panwaslih Kabupaten mengusulkan anggaran Rp10,4 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Ketua Panwasli Aceh Jaya Mas Hari saat dikonfirmasi pada Senin 8 Juli 2024 melalui pesan singkat WhatsApp. Dalam kesempatan tersebut dirinya mengatakan jika anggaran paling besar nantinya akan dialokasikan untuk pembayaran tunjangan PKD, Panwascam, dan Panwasli. Untuk gaji PKD, PPG, Mas Hari menyebutkan jika anggaran yang dibutuhkan Rp1,5 miliar rupiah, di mana gaji atau honorarium ini dibayarkan dengan jumlah atau besaran yang telah ditetapkan oleh ketentuan. Dirinya juga mengatakan jika total anggaran yang diperlukan untuk melakukan pembayaran honor mencapai Rp4,6 miliar rupiah. Menurutnya hingga saat ini Panwasli Aceh Jaya belum duduk dengan Pemkab untuk melakukan pembahasan anggaran tersebut. Syudarlun, Satuan Res Narkoba Polres Nagan Raya menangkap 4 pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja dalam 2 lokasi terpisah pada Sabtu 6 Juli 2024. Polisi juga menyita ganja di 2 lokasi sebagai barang bukti. Hingga Senin 8 Juli 2024 tersangka masih ditahan di Mapolres guna proses hukum lebih lanjut. Informasi yang diperoleh Serambi FM, penangkapan dilakukan setelah Satres Narkoba Polres Nagan Raya menerima informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkotika jenis ganja dari pelaku berinisial J, 32 tahun, di Desa Alukambu, Sukamakmu, Nagan Raya. Kemudian anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan menghubungi pelaku serta melakukan undercover menyamar sebagai pembeli untuk memesan ganja. Selanjutnya mengatur pertemuan di tempat pelelangan ikan di Desa Kuala Tuha, Kuala Pesisir. Kasatres Narkoba Ibtu Ferry Saputra SHMH menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Keempat pelaku dan barang bukti 21,5 kg ganja telah diamankan di Mapolres guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang harga gas bumi tertentu atau HGBT 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU untuk 7 sektor industri tertentu. Harga gas murah tersebut diputuskan dalam rapat bersama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2024. Keputusan HGBT dilanjutkan pada sektor existing 7 sektor, jelas Erlangga. Adapun 7 industri yang berhak mendapatkan harga gas murah adalah pupuk, petrokimia, oil chemical, baja keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sementara itu, pemerintah masih mengkaji usulan Kementerian Perindustrian soal pemberian harga gas murah senilai 6 dolar Amerika Serikat per MMBTU kepada 24 sektor industri lain. Di sisi lain, rapat memutuskan untuk memberi penugasan kepada Pertamina membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi liquid natural gas atau LNG dan ketiga kawasan industri. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Rusia meluncurkan puluhan rudal di berbagai wilayah Ukraina pada Senin 8 Juli 2024. Serangan dilaporkan menewaskan 24 orang dan menghantam rumah sakit anak-anak di Kiev. Serangan Rusia di siang hari yang jarang terjadi ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berada di Warsawa, Polandia, sebelum ia terbang ke KKT NATO di Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana dilansir AFP, gambar-gambar yang didistribusikan para pejabat dari fasilitas medis anak-anak itu di ibu kota Kiev menunjukkan orang-orang menggali reruntuhan, asap hitam mengepul di atas gedung yang hancur dan staf medis berlumuran darah. Dikutip dari AFP, Zelensky mengatakan ada sejumlah orang yang tidak diketahui terjebak di bawah reruntuhan rumah sakit anak-anak Okmadit dan tidak segera jelas berapa banyak yang telah terbunuh. Para pejabat kota mengatakan sebelumnya setidaknya 7 orang telah tewas dalam rentetan serangan yang menghantam Kiev. Pasukan Rusia telah berulang kali menargetkan ibu kota dengan serangan besar-besaran sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan serangan besar terakhir di Kiev dengan pesawat tidak berawak dan rudal terjadi bulan lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 8 Juli 2024. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.